tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada dosa besar yang ke-43, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahmi. Orang yang masih ada hubungan darah dengan kamu. Orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kamu. Hendaknya kamu sambung. Apakah dengan kamu mengunjunginya, dengan kamu menanyakan kondisinya, dengan kamu misalnya memberi sesuatu kepadanya, berkirim salam kepadanya. Intinya orang yang masih ada hubungan darah denganmu, usahakan selalu ada hubungan. Tentunya hubungan di sini tidak harus seorang mengunjunginya, karena tidak semua orang mampu. Tapi apa yang itu termasuk dari menyambung silaturahmi, apakah tadi misalnya seorang berkirim salam kepada familinya, seorang menanyakan kondisi familinya. Ini bagian dari apa? Menyambung tali silaturahmi. Telah banyak ayat dan hadis yang mengancam orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan di sisi lain, adanya berita gembira. Adanya berita gembira bagi orang yang menyambung tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunassa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung tali kekerabatan. Menyambung orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Ini adalah salah satu perangsang bagi hamba yang beramal salih, agar mereka semangat dalam beramal. Bahwa orang yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, di sana ada sebab-sebab syar'iyah, sebab-sebab yang Allah tentukan secara syariat menjadi sebab untuk diluaskannya rezeki dan dipanjangkannya umur, yaitu menyambung tali silaturahmi. Ketahuilah bahwa orang yang beramal adalah orang yang paling berhak mendapatkan apresiasi orang yang paling berhak untuk mendapatkan spirit dan dorongan agar mereka semangat ya dalam ibadah, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang yang beriman, janji-janji syariat merupakan salah satu faktor yang mendorong dia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Wa fi lafdin yaqulu Allah man wasalaha wasaltu wa man qada'aha batattu. Bersabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ar-rahim, tali ar-rahim itu terikat di arsy. Ar-rahim tadi mengatakan, barang siapa yang menyambungku maka dia akan disambung oleh Allah, dan barang siapa yang memutusku maka dia akan diputus oleh Allah. Sebagai seorang mukmin, yakin dan percaya dengan seluruh berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Jangan kemudian orang bertanya, loh bagaimana rahim kok? Rahim menggantung di arsy. Kita tidak bisa membayang-bayangkan sesuatu yang gaib. Dan andai kata kita pun membayangkan, tidak akan sampai kepada hakikat, karena kita tidak pernah melihatnya dan tidak pernah diberitahu seperti apa. Namun cukup seorang mukmin di antara sifat yang utama melekat padanya adalah beriman dengan yang gaib, percaya dengan seluruh berita yang datangnya dari Allah Rasulnya, meskipun mata ini ya belum melihatnya, meskipun indera kita belum bisa merabanya. Allah SWT menyebutkan tentang sifat al-muttaqin, yang paling pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya dengan perkara yang gaib. Jadi rahim menggantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy ini ibarat kubah untuk alam semesta. Kubah itu posisinya paling tengah dan paling tinggi. Arsy ini ibaratnya adalah kubah untuk alam semesta. Makhluk yang sangat besar, malaikat yang membawa arsy saja, satu malaikat saja, ya. Jarak antara dua pundaknya saja perjalanan sekian, ya, tahun lamanya, saking besarnya, ya, arsy tersebut. Dan tentunya besarnya makhluk menunjukkan besarnya yang mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika arsy Allah Subhanahu wa taala makhluk yang sangat besar, ibarat kubah untuk alam semesta, lalu bagaimana yang menciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, di sisi lain menunjukkan kecilnya kita. Bagi dari makhluk yang kecil di hadapan makhluk-makhluk Allah yang besar, lalu bagaimana makhluk yang kecil ini kemudian menyombongkan di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim mengatakan, man wasalani wasalahullah, barang siapa yang menyambungku maka Allah akan menyambungnya. Lalu dia mengatakan bagaimana rahim bisa bicara. Kita katakan bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah SWT. Kalau Allah sudah mengendaki sesuatu untuk berbicara, maka dia pun berbicara. Nanti di yaumul kiamah, mulut-mulut orang kafir akan terkunci. Yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka. Dan kaki menjadi saksi atas perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim." Hari di mana kami kunci mulut-mulut mereka dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Kalau ada yang bertanya, dalam ayat tadi mulut mereka terkunci, tidak bisa bicara. Yang berbicara tangannya. Namun dalam ayat yang lain ternyata disebutkan bahwa orang kafir mereka berbicara, mereka mengeluh kepada malaikat Malik penjaga api neraka. Mereka juga saling bertengkar satu dengan selainnya. Jawabannya bahwa kondisi hari kiamat itu beragam. Ada saatnya mereka terkunci mulutnya, ada saatnya mereka berbicara dan bertengkar dengan temannya, ada saatnya mereka menyesali dirinya. Sebagaimana firman Allah SWT, orang kafir nanti akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duh, celaka saya. Seandainya saya dahulu ya adalah hanya sebuah debu. Debu. Dikatakan Allah Ta'ala alam ketika orang-orang kafir mereka melihat binatang-binatang yang ikut dibangkitkan nanti di yaumul kiamah. Yang pernah menyakiti binatang lainnya akan dibalas. Kambing yang punya tanduk menanduk yang tidak punya tanduk. Nanti yang tidak punya tanduk akan membalas di akhirat. Setelah binatang-binatang ini saling membalas, kemudian Allah jadikan mereka sebagai debu. Orang-orang kafir melihat seperti itu, mereka pun berandai-andai, seandainya kami pun menjadi debu seperti binatang-binatang tersebut. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana? Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang kafir dikunci mulutnya gak bisa bicara. Namun dalam ayat lain kok disebutkan orang kafir mengatakan, ya laitanikum tuturaba. Ya, duh kalau seandainya saya jadi debu saja. Di dalam ayat lain mereka saling bertengkar. Jawabannya, bahwa kondisi hari kiamat itu ya memiliki banyak sekali kondisi. Ada kondisi mereka dikunci mulutnya, ada kondisi mereka itu ya boleh berbicara namun mereka itu menyesali perbuatannya. Tapi sudah tidak ada gunanya penyesalan tersebut. Ada kalanya dan terus seperti itu. Arsy Allah SWT Ar-Rahim berbicara. Allah SWT mampu untuk menjadikan rahim berbicara. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang kafir nanti di yaumul kiamah, mereka akan dibangkitkan oleh Allah, wajahnya di bawah, kakinya di atas. Heran para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana orang berjalan di atas wajahnya? Wajahnya di bawah, kakinya di atas. Yaumanahsyuruhum ala usyuhim. Bagaimana? Ya orang dibangkitkan, ya kepalanya di bawah, kakinya di atas, berjalan di atas wajahnya. Rasulullah SAW mengatakan, bukankah zat yang mampu menjalankan mereka di atas kakinya di dunia juga mampu untuk menjalankan mereka di atas kepalanya, di atas wajahnya pada hari kiamat? Ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa kudratullah, kemampuan Allah SWT di atas segala apa yang ya dibayangkan oleh makhluknya. Makhluk tidak bisa membayangkannya. Makhluk tidak bisa membayangkannya. Wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang memutusku kata Ar-Rahim, maka dia akan diputus oleh Allah. Ya, tentunya balasan setimpal dengan amalan. Orang yang memutus tali, orang yang menyambung tali silaturahmi, dia akan disambung oleh Allah dengan Allah melimpahkan rahmat yang luas kepadanya, memberikan rezeki yang lancar kepadanya, memberikan umur yang panjang untuknya. Tapi orang yang memutuskan tali silaturahmi justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Dan ini tentu kaidah dari kaidah syariat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan setimpal dengan amalan. Ya, ketika nanti ada seorang diadab dalam api neraka, tidak ada seorang pun yang kemudian dia protes. Ya Allah, kenapa saya diadab seperti ini? Apa salah saya? Apa dosa saya? Tidak ada. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak mendolimi seorang pun. Ya Allah tidak mendolimi siapapun. Ketika seorang diadab oleh Allah SWT, ya karena memang dia berhak diadab. Kalau seorang mendapat nikmat dari Allah semata-mata, mendapat ya derajat tertinggi di surga semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu riwayat yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man wasalaha wasaltu wa man qata'aha batattu. Barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, maka aku menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusnya, maka saya pun memutusnya. Lagi-lagi dikatakan bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan setimpal dengan amalan. Wa qala Allahu ta'ala, Allahu ta'ala berfirman, والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Orang-orang yang mereka melepaskan ikatan perjanjian dengan Allah setelah perjanjian tadi diikat dengan kuat, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, serta mereka melakukan pengerusakan di muka bumi, mereka adalah orang yang mendapatkan laknat, dan bagi mereka adalah su'udar, tempat tinggal yang jelek, yaitu api neraka. Seorang yang telah berikrar di hadapan Allah, berjanji di hadapan Allah, misalnya mengatakan la ilaha illallah, dia berjanji bahwa tidak ada ilah yang berhadir semak dari Allah, kemudian dia ternyata menyembah bersin Allah, dia meminta keselamatan bersin Allah, berarti dia telah melepaskan ikatan perjanjian dengan Allah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, wa la'anallahu man la'ana walidai, wa la'anallahu man awa muhditan, wala anallahu man ghayyara manarul ard. Lihat empat perkara ini. Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah. Penyembelihan adalah ibadah. Dan ibadah harus ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyembelih kepada selain Allah sama dengan seperti orang menyembah kepada selain Allah. Karena penyembelihan, doa, nazar, salat ini adalah ibadah yang semuanya harus tertuju kepada Allah. Namun ketika dia tujukan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kemusyrikan. Dan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah dia mengatakan, apa ada orang yang menyembelih untuk selain Allah? Jawabannya ada. Karena tidak mungkin Allah melaknat sesuatu kemudian sesuatu tidak ada. Sesuatu dilaknat oleh Allah, jelas sesuatu itu ada. Ketika pelaku dari satu perbuatan dilaknat, bukti bahwa pelaku itu ada dan perbuatannya ada. Terlalu banyak orang-orang yang melakukan seperti ini. Mereka menyembelih binatang tertentu disuguhkan kepada, ya, misalnya jembatan yang akan dibangun. Menyembelih ayam tertentu sebagai persyaratan dari dukun, misalnya disembelih di pojok kampung ini dan itu. Menyembelih, ya, misalnya kerbau kemudian kepalanya dilarung di laut untuk sedekah laut misalnya, kan? Sedekah bumi, sedekah laut, sedekah gunung. Ini bentuk penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya dilaknat. Namun yang aneh, sesuatu yang pelakunya dilaknat tapi di sebagian daerah dijadikan tontonan sebagai ajang, ya, untuk mereka berwisata. Padahal ini semua na'udzubillah bentuk penyimpangan dalam bab akidah. Kalau ada orang mengatakan, ada kami sedekah laut, dengar kita menyedekahkan kepala sapi, kepala kerbau, kepala kambing, karena kami setiap hari mengambil ikan dari laut, ya kami berterima kasih kepada laut. Ini syubhat jawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan matahari dan bulan. Coba kalau kita lihat, maslahat matahari dengan laut lebih besar mana? Kalau laut mungkin yang banyak mengambil manfaat para nelayan. Kalau matahari semua orang, ya nelayannya untuk menjemur ikannya, ya petaninya untuk menjemur apa? Ya padinya, ya tukang laundrynya juga untuk apa? Jemur pakaiannya, ya tukang batu batanya banyak sekali. Tumbuhan juga butuh sinar matahari, kita juga butuh sinar matahari. Lebih manfaat mana antara matahari dengan laut? Sudah seperti itu, apa kata Allah? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari. Janganlah kalian sujud kepada rembulan. Sujudlah kepada Allah yang mencipta itu semua. Kalau mereka mengatakan, kami setiap hari mengambil ikan dari laut, masa kami enggak berterima kasih kepada laut? Kita katakan, yang mencipta laut adalah Allah, dan mencipta makhluk yang ada di laut berupa ikan dan sebagainya adalah Allah. Kamu hendaknya berterima kasih, bersyukur kepada Allah, bukan kepada laut, dalam bentuk ibadah hanya kepada Allah SWT. Jadi orang yang menyembelih untuk selain Allah, pelakunya dikutuk, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya yang telah ibunya telah melahirkannya, ayahnya yang ya berusaha memberi nafkah, mereka capek letih untuk ya anaknya. Setelah dewasa kemudian durhaka, setelah dewasa kemudian melaknat. Anak durhaka seperti ini dilaknat oleh Allah SWT. Dilaknat oleh Allah SWT. Dahulu ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan minal kabairi syatmur rajuli walidai, termasuk dosa besar seorang mencerca kedua orang tuanya. Sahabat heran, wahai Rasulullah, apa ada anak yang mencerca kedua orang tuanya? Bagi generasi sahabat yang mereka dididik langsung oleh Rasul, dididik dengan wahyu, bukan dengan ya dididik sekolah-sekolah sekuler, dengan pendidikan-pendidikan, dengan materi-materi sekuler, mereka tabu. Mereka heran, apa ada anak yang mencela kedua orang tuanya? Kira-kira pertanyaan seperti ini ada enggak di zaman sekarang? Wahai Pak Guru, wahai Bu Guru, ada enggak anak mencela orang tuanya? Enggak ada lagi pertanyaan seperti itu, bukan ada lagi, banyak. Lebih dari mencela juga ada, mungkin membunuh. Ini hasil dari pendidikan sekuler. Ini hasil dari pendidikan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Bahkan sinetron-sinetron yang ditayangkan, yang ditonton oleh ya anak-anak bangsa, pesan moral apa yang disampaikan ketika seorang anak melihat ya di sinetron ya ada seorang anak menjambak ibunya, ada seorang anak melempar ayahnya dengan apa? Batu. Walaupun hanya sinetron, pesan moral apa yang disampaikan akan tertanam pada jiwa anak yang melihatnya, oh gak apa-apa jambak ibu, gak apa-apa melempar ayah dengan batu. Bukan sekedar tontonan, anak akan menjadikan tuntunan. Yang tadinya sekedar apa? Tontonan dan hiburan, namun ternyata dijadikan sebagai tuntunan. Lihat, barakallahu fikum, generasi yang dididik oleh Rasul merasa heran kalau ada anak kok durhaka kepada orang tua. Kalau ada anak mencela orang tuanya, heran mereka. Pertanyaannya seperti ini tidak akan mungkin muncul. Karena saking banyaknya kekerasan di tengah-tengah keluarga. Anak ya bukan hanya mencela orang tuanya, bahkan lebih dari itu. Anak yang membunuh orang tuanya, anak memukul orang tuanya. Waliyadzubillah, bahkan anak ada yang tega memenjarakan ya orang tuanya. Waliyadzubillah. Wala'anallahu man awa muhdisan. Dan Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Awa muhdisan ada dua penafsiran. Yang pertama, orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Melindungi orang yang berbuat kejahatan bermacam-macam. Ada kalanya orang yang berbuat jahat tadi yang melakukan pengerusakan di muka bumi, apakah yang membunuh orang, melakukan peledakan, kemudian malah ya bersembunyi di rumah seorang, kemudian malah dilindungi. Pelakunya dilaknat, ya, karena melindungi orang berbuat kejahatan. Atau orang yang berbuat jahat tadi ketika akan ditegakkan hukuman malah dibela-bela agar tidak ditegakkan hukuman. Ini bagian dari orang yang awa muhdisan, orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Sehingga ya bagi para pengacara, waspada dan hati-hati. Jangan sampai mereka ingin mengeruk ya keuntungan duniawiyah, kemudian mereka harus mendapatkan laknatan. Karena ternyata yang dibela oleh pengacara ini orang yang dia sendiri ngerti, orang yang jahat, orang yang salah, orang yang ya melakukan pengerusakan, kemudian dibela hanya sekedar dia ingin mendapatkan ya keuntungan duniawiyah. Jangan korbankan akhiratmu hanya sekedar mendapatkan segelumit dari dunia yang fana ini. Hati-hati kamu, wahai pengacara, ya, dari membela orang yang melakukan kejahatan. Ya, kamu akan dikutuk pada Allah, tidak akan diberkahi apa yang kamu dapatkan dari harta. Kemudian penafsiran kedua, awa muhdisan, yaitu orang yang membela orang yang melakukan kebid'ahan. Orang yang memiliki pemikiran bid'ah dibela-bela. Orang yang menjalankan kebid'ahan, ya, disokong, didukung, ya, dibela. Hati-hati orang seperti ini dikutuk. Ya. Karena apa? Kebid'ahan ini baridul kufri. Pos yang akan mengantar kepada kekufuran. Kemudian dia bela-bela, apa yang akan dia dapatkan? La dunya hasala walal akhirata nala. Orang seperti ini, dunia tidak akan dia dapatkan, akhirat pun jauh, ya, dari apa yang diharapkan. Membela orang yang melakukan kebid'ahan, memiliki pemikiran yang bid'ah, pelakunya dikutuk. Pelakunya mendapatkan kutukan. Jangan korbankan kehidupan yang fana ini, ya, dengan kita melakukan sesuatu yang menjadikan Allah SWT mengutuk kita. Kemudian yang terakhir disebutkan, wala'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah-rubah manaral ardi, tanda-tanda bumi. Ada sekian penafsiran. Yang pertama, manaral ardi, ada yang mengatakan patok-patok tanah. Dasar merubah patok tanah, menggeser. Dan ini biasanya ada maksud supaya tanahnya dia lebih banyak, tanahnya orang di, ya, ya, diambil. Orang yang seperti ini merubah patok untuk, ya, merampas tanahnya orang, nanti akan dikalungkan di yaumul qiyamah sampai 7 bumi. Bisa dibayangkan. Kalau misalnya hanya 1 kilan, ya, bagaimana kalau 1 meter? Bagaimana kalau, ya, sekian meter? Padahal orang kalau dibebani di atas pundaknya 50 kilo saja, suruh jalan 1 kilo misalnya, beratnya seperti apa? Ini tanah sampai, ya, 7, ya, bumi dikalungkan di lehernya. Waliyahudzubillah. Ketika sahabat Sa'id bin Zaid, salah seorang dari 10 sahabat pemetik janji surga, difitnah oleh Arwa binti Uwais bahwa dia telah menyorok tanahnya. Dan ini tidak sembarangan menuduh sahabat dengan tuduhan yang sangat keji. Menuduh sahabat Nabi dengan tuduhan yang sangat keji. Mencemarkan nama baik sahabat. Arwa binti Uwais menuduh Sa'id bin Zaid telah menyorok tanahnya. Kata Sa'id bin Zaid, apakah saya lakukan perbuatan tadi? Sementara aku mendengar Rasulullah mengatakan, yang maknanya barang siapa yang merampas tanah seorang walaupun hanya segal, maka akan dikalungkan di lehernya nanti di hari kiamat sampai 7 bumi. Ya Allah, kalau memang orang ini dusta, ya Allah, butakan matanya dan matikan dia di tanahnya. Allah kabulkan. Ini doa orang yang didolimi. Seorang sahabat Nabi yang masyhur, termasuk minas sabiqin al awalin, orang awal masuk Islam difitnah dengan fitnah yang keji seperti ini. Akhirnya Arab bintu Uwais buta. Ketika berjalan di kebunnya rambatan di tembok, jatuh di lubang, kemudian dia mati. Hati-hati orang didolimi, doanya terkabul. Ya. Walaupun dia orang yang kafir, walaupun dia orang yang durhaka, apalagi ini orang yang saleh, apalagi sahabat Rasul, sembarangan. Ya. Ini penafsiran pertama, yaitu orang yang merubah patok tanah. Kemudian penafsiran berikutnya, yaitu orang yang merubah tanda-tanda bumi, rambu-rambu jalan. Misalnya seorang dia iseng, rambu-rambu jalan, misalnya penunjuk papan, penunjuk arah, dari kayu atau dari besi. Dibalik yang seharusnya ke sana, misalnya jalur laut, kemudian balik atau ke, ya, bukan ke, dibalik tapi ke arah yang lain. Akhirnya menjadikan orang tersesat. Orang tersesat ini bisa jadi dia akan mengorbankan waktunya, mengorbankan apa? Ya, hartanya, bensinnya, dan yang lainnya. Belum lagi perasaannya. Ya. Belum lagi misalnya harusnya dia sudah sampai di tempat tujuan. Ya, dari tadi ternyata belum sampai, kemudian tertinggal kereta, tertinggal pesawat, ya, tertinggal rombongan. Ini menyakiti kaum mukminin. Orang seperti dilanat. Kalau dengan usaha hanya iseng kok. Kita katakan, tidak semua iseng dibolehkan. Tidak semua canda dibolehkan. Adapun canda seperti ini, canda yang diharamkan. Dan pelakunya berhak untuk ditangkap oleh pemerintah. Ditangkap agar dia tidak melakukan apa? Merusakkan. Karena seperti ini, ya wali'adzubillah, menjadikan orang tersesat, ya, menjadikan orang, ya, dia mungkin tertinggal dari rombongannya, tertinggal dari kendaraannya. Ini tentunya menyakiti ya manusia. Allah SWT mengatakan, innal ladina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, menyakiti kaum mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan, sungguh mereka telah menanggung kedustaan, ya, dan dosa yang besar, dosa yang nyata. Atas dasar apa mereka menyakiti kaum ini? Dusta mereka ketika menyakiti kaum mukminin bahwa mereka itu berhak untuk disakiti. Ketika seorang bisa merubah tanda-tanda bumi, ya, rambu-rambu jalan, berarti dia telah mencampakkan dirinya kepada mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yusiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'udda. Orang-orang yang mereka melepaskan tali perjanjian dengan Allah setelah diikat dengan erat, apakah itu nadar, apakah itu, ya, perjanjian yang diikat dengan Allah, misalnya seorang, ya, dia siap untuk menjalankan, ya, agama Allah, berbaiat, ya, pada Rasul misalnya, kemudian melepaskan pembaiatan. Seorang berjanji kepada Allah dengan nadar, kemudian dia ketika apa yang dinadarkan terwujud, kemudian dia tidak menjalankannya. Ini dilaknat. Ya. Dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Di antara yang Allah perintahkan untuk disambung adalah, ya, tali satu rahmi. Ketika mereka memutuskannya, mereka mendapatkan laknat. Wa yusiduna fil ard. Dan mereka membuat pengerusakan di muka bumi. Apapun bentuk pengerusakannya. Apakah dengan, ya, menebar teror? Apakah dengan menebar fitnah? Apakah kemudian seorang menebarkan kebid'ahan di tengah-tengah manusia? Pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini lebih berbahaya dari sekedar seorang yang merampok. Ya, karena orang kalau, ya, merampok mungkin hanya berapa orang yang menjadi korban. Tapi kalau kebid'ahan, pemahaman yang menyimpang, berapa banyak orang yang rusak akidahnya, rusak agamanya karena orang yang seperti ini. Waqala Muhammad ibn Amr an Nabi Salamah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala anna ar-Rahman wa hiyar Rahim man wasalaha wasaltuh wa man qata'aha qata'tuh. sebutan riwayat lain kayak gini. Innar rahim syujnatun minar rahman. Ar-rahim ini kata yang terambil dari ar-rahman. Ar-rahman yang berarti yang memiliki sifat belas kasihan. Jadi ar-rahim ya terambil dari ar-rahman. Maka Allah SWT mengatakan, barang siapa yang menyambungmu, maka aku menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusmu, aku memutusnya. Sini disebutkan, An-Rahman wa Ar-Rahim. Saya adalah Ar-Rahman, kata Allah. Wahia Ar-Rahim. Barang siapa wa salaha wa saldu. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku menyambungnya. Barang siapa yang menyambung tali satu rahmi, maka aku akan menyambungnya dengan melibatkan rahmat, kebaikan, kemudahan. Man qata'aha qata'tu, dan barang siapa yang memutusnya, maka saya pun memutusnya. Akan dilaknat oleh Allah, akan di ya, sulitkan urusannya, akan mendapatkan ya, akibat yang jelek daripada memutuskan tali silaturahmi. Fa naqulu, kata al-imam az-zahabi rahimahullah, man qata'a rahimahu al-fuqara wa huwa ghaniyun fa huwa muradu ma la budda. Barang siapa yang memutus kekerabatannya, rahimnya yang fakir, tidak mau menyambung orang yang masih ada hubungan darah dengannya, sementara mereka itu fakir dan dia itu orang yang kaya, tentu ini yang dimaksud dari hadis tadi. Artinya ini tentunya ya masuk pada ya apa yang disebut dalam hadis tadi ya, lebih-lebih lagi. Orang dia kaya kemudian dia memutuskan ya kekerabatan karib kerabat yang fakir. Padahal seharusnya orang kalau dia kaya dia manfaatkan kekayaannya untuk nyambung. Tapi tidak sedikit orang yang kaya kemudian dia menyombongkan dengan kekayaannya. Melampaui batas. Sombong dengan kekayaannya, dia tidak mau ya menyambung keluarganya fakir, enggak mau, malah dia mendatangi ya pamannya, mendatangi ya adiknya yang fakir yang ada di kampung pedalaman, enggak mau. Ya, taruhlah enggak mendatangi dia menanyakan kondisinya, mengirim pun tidak. Makanya Allah SWT mengatakan, kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu sangat melampaui batas. Kenapa orang itu sampai bisa melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia memandang dirinya telah kaya. Subhanallah. Kekayaan yang seharusnya dijadikan sarana untuk menyambung satu rahmi, untuk berbagi, untuk membantu orang yang kesulitan, malah dijadikan sebagai ya unjuk status sosial, dijadikan sebagai alat untuk memutuskan hubungan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sejelek-jelek makanan itu adalah makan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin di ya ditinggalkan. Gambarannya bukan seperti mungkin sebagian orang sekarang. Orang kalau enggak diundang ya walimah malah senang, karena apa? Ah, enggak keluar amplop ya kan? Enggak keluar uang. Bukan kayak gitu. Asli undangan walimah itu undangan makan-makan dan selesai. Ya, aduh acara sambutan-sambutan enggak ada. Ya. Enggak ada itu tuntunannya. Ya, yang ada adalah makan-makan. Kalau memang memanfaatkan kesempatan orang berkumpul kemudian berikan tausiah, silakan, tapi bukan bagian daripada walimah. Enggak ada acara-acara seperti itu. Yang namanya walimah itu undangan makan-makan wis, ya. Biar orang mau kerja-kerja, orang mau ya usaha-usaha. Adapun kalau ada ceramah, ada apa, ya, hanya memanfaatkan kuburnya orang dan itu bukan bagian dari walimah. Apalagi harus acara, ya, seremonial, harus apa namanya dari sambutan ini sambutan, enggak ada ya seperti itu. Jadikan walimah ini mudah. Ya, karena apa? Sebagian orang kadang pikir-pikir untuk nanti ya akomodasi yainya, akomodasi ini semuanya. Bingung karena apa? Mahal. Padahal walimah itu hanya undangan makan-makan. Selesai. Apakah harus dengan kambing? Tidak harus. Karena istri-istri Nabi pun tidak semuanya walimahnya pakai daging kambing. Ada yang cuma pakai roti. Ya. Tidak ada dagingnya ada. Ya. Kalimat awlin walau bisyatin. Adakan walimah walaupun hanya seekor kambing. Artinya walimah itu sesuatu yang memang hak. Walaupun tidak sesuatu yang kecil maksudnya. Bukan berarti harus pakai apa? Kambing tidak. Kalau pakai kambing ya bagus. Kalau tidak, ya tidak. Tidak harus. Artinya, orang-orang yang mereka kaya, yang mereka itu kelebihan makanan, harta banyak, itu justru yang diundang walimah, sementara orang-orang miskin yang mereka butuh makan, enak, umumnya kan walimah itu enak ya kan, perbaikan gizi. Malah gak diundang. Ini berarti ya orang yang tidak menjaga perasaan kaum muslimin. Orang yang tidak menghormati ya orang lain. Karena orang terkadang bangga yang datang ya di walimah anak saja itu ya mobilnya itu mewah-mewah. Bangga dia. Jadi sejarah ya tersendiri. Tapi yang datang pakai sepeda ya ekrek-ekrek ya kan. Yang datang mereka ya paling ngasih amplop 5.000 misalnya. Oh yang datang bulan pakai BMW ngasih juta, yang ngasih 500.000. Subhanallah menjadi ajang untuk seperti ini. Na'udzubillah. Ingatkan, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang diundang hanya orang kaya, sementara orang fakir ditinggalkan. Ya, orang fakir ditinggalkan. Justru orang fakir yang paling berhak. Lihat orang-orang fakir di zaman salaf. Mereka orang yang sangat mendapatkan perhatian. Kata sebagian murid Imam Ahmad, belum pernah saya melihat di majelis ilmu orang-orang fakir sangat dimuliakan lebih daripada di majelisnya Imam Ahmad rahimahullah. Orang-orang fakir sangat dimuliakan. Membelah Rasulullah SAW, memuliakan al-fuqara al-masakin, memuliakan orang-orang yang butuh dimuliakan, menyantuni orang butuh santunan. Sebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, wa kadza man qata'ahum bil jafa wal ihmalul humqi. Demikian pula orang yang memutuskan hubungan famili dengan al-jafa, sikap kaku, enggak mau peduli. Ya. Pokoknya ya enggak mau peduli. Ini juga bagian dari memutuskan tali silaturahmi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Bullu arhamakum walau bisalam." Sambunglah tali kekerabatan kalian walaupun dengan salam. Walaupun dengan salah. Tadi sudah kita katakan di awal bahwa menyambung tali silaturahmi tidak harus seorang itu mengunjungi ya hari kerabatnya. Dia berkirim salam, dia menyampaikan salam, menanyakan kondisinya. Ini bagian daripada ya seorang menyambung silaturahmi. Dia ada perhatian. Itu masih terus nyambung, tidak putus. Ya, ini bagian dari apa? Satu ar-rahmi. Sambunglah tali kekerabatan kalian walaupun dengan salam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu sab. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.